Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Fagrin gitu kan? May yudlilhu fala mudilla lah. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. Sama-sama berdoa, Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillah. Alhamdulillah, ini adalah kajian pertama kitab Ad-Da'wah Dawa dan juga kajian pertama peresmian Nyantren Weekdays, program yang kita rencanakan bersama. Pertama kita mempelajari Ad-Da'wah Dawa ini, kitab yang alhamdulillah sangat bagus, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam mempelajari kitab ini sehingga menjadi berkah bagi kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntaskan kajian kitab ini dan juga kajian kitab lainnya. Pesan dari kita semua dan juga untuk kita semua adalah senantiasa kita benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak untuk hal lain yang bersifat duniawi, mereka benar-benar kita menjadikan menuntut ilmu ini adalah tugas utama kita sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim kita bertugas untuk menuntut ilmu Islam, baik itu ilmu akidah terutama berkaitan dengan tauhid, juga ilmu Al-Quran, juga ilmu hadis, juga ilmu fikih, juga bahasa Arab. Dan kita harus tahu bahwa saya menuntut ilmu seperti ini itu tidak dengan cara banyak istirahat atau banyak candaan atau hanya sekali saja dalam sebulan atau sekali dalam setahun, melainkan tiap hari seharusnya kita menuntut ilmu seperti ini tidak terputus. Oleh karena itu sebenarnya istiqomah dan konsistensi dalam menuntut ilmu meskipun hanya satu kitab itu benar-benar harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dengan kitab Ad-Da'wah Dawa, ini adalah iktiroh atau saran dari Akh Habibi. Dan insyaallah karena antum adalah yang menyarankan kitab ini tadinya, maka mudah-mudahan segala yang kita kaji itu pahalanya alhamdulillah insyaallah juga mengalir ke antum, karena antum sebagai pencetusnya juga, walaupun yang ngajar ana. Jadi enak, yang namanya nyaranin itu enak ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan insyaallah ini majelis yang mudah-mudahan berkah jika misalnya kita semua ikhlas lillahi ta'ala. Dimulai dari muqaddimah bentahkik, kita mulai dari muqaddimah bentahkik. Jadi kita mensyarah muqaddimah bentahkik dari Syekh Ali Al-Harabi rahimahullah hafizahullah ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada hamba yaitu abduhu Abdullah sekaligus nabinya wa rasuluhu wa nabiyullah beserta keluarga itu Ahlul Bait dari kalangan Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim, para sahabat radhiyallahu anhum dan utusan-utusannya. Amma ba'd. Sesungguhnya kitab Ad-Da'wah Dawa Ada wa dawa kalau diartikan adalah ada artinya apa? Penyakit. Ad-dawa artinya obat. Jadi kalau seorang yang tidak paham misalnya bahasa Arab, ketika dia melihat ada wa dawa itu mirip, mereka akan mengatakan, oh ini berarti sinonim. Padahal justru antonim, obat dan penyakit itu. Ada itu penyakit, ad-dawa itu obatnya. Karya Imam Al-Allamah. Imam kita tahu, Al-Imam. Kalau saya Al-Imam, Al-Allamah. Al-Allamah, Allamah. Dengan wazan fa'alah. Artinya adalah yang sangat mengetahui. Sangat mengetahui. Yaitu ini siyaghah mubalaghah dari al-ilm. Alim. Allamah. Sangat mengetahui. Waalaikumsalam. Bisa di ini sedikit. Sangat mengetahui. Jadi allamah, kalau kita mendengar para syaikh misalnya, disebut sebagai al-allamah, itu sebagai penghormatan terhadap mereka, karena pengetahuan mereka yang sangat luas. Kita enggak bisa menyebut al-allamah pada seorang ulama yang hanya di satu bidang saja. Misalnya dia hanya di bidang akidah saja, tapi lemah dalam ilmu hadis. Berarti ini enggak bisa kita bilang al-allamah Syekh fulan, tolong di sampaikan. Enggak bisa kita katakan al-allamah Syekh fulan, enggak. Tapi allamah itu untuk alim, ulama yang beliau menguasai beragam macam funun atau cabang disiplin ilmu dan benar-benar mutqin dalam menguasainya. Ya. Itu bedanya al-allamah dengan alim biasa. Nah, Ibn Qayyim al-Jauziyah disebut al-allamah dan juga disebut Syekhul Islam juga. Karena ilmunya yang sangat luas. Dan beliau adalah ulama rabbani yang alhamdulillah dari segi akidah beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Salafiyah. Dan dari segi fiqih beliau mengikuti mazhab Hanbali. Ibn Qayyim al-Jauziyah. Saya tidak menyebutkan biografi al-Imam Ibn Qayyim. Ibnul Qayyim dalam mukaddimah saya terhadap karya beliau yang berjudul Miftah dari Sa'adah. Ada kitab beliau. Ibnul Qayyim mempunyai kitab Miftah dari Sa'adah. 3 jilid dicetak oleh Dar Afan Sir, ditahkik juga oleh Syekh Ali Al-Halabi ini. Miftah dari Sa'adah itu kitab 3 jilid dan dia 1 jilid membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu. 1 jilid tebal. Ya, 1 jilid tebal itu aja. Banyak. Sekian ratus sisi tentang keutamaan ilmu. Kemudian jilid kedua dan jilid ketiga itu Miftah dari Sa'adah itu berkaitan dengan sains. Ya, tapi sayang pada zaman dahulu kan kalau kita buku-buku sains itu enggak ada gambar berwarna, enggak ada. Tapi kita, buku beliau Miftah dari Sa'adah kedua dan yang ketiga itu berbicara tentang sains. Tentang penciptaan ini, penciptaan itu, binatang ini, binatang itu. Tentang bayi, tentang itu ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pakar akidah, pakar asma wa sifat. Bisa membantah juga para ahli bidah, juga pakar dalam bidang tafsir Al-Quran, pakar dalam bidang ilmu hadis, pakar juga dalam bidang usul al-fiqh, juga dalam bidang fiqh, dalam bidang bahasa terutama beliau kan kalimatnya kalimat yang benar-benar bisa menggoncang jiwa juga. Juga beliau pakar kedokteran, makanya ada Atib An-Nabawi yang beliau punya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian ada beliau juga pakar, bahkan pakar ilmu ya kedokteran, selain itu ilmu yang berkaitan dengan semesta seperti biologi dan lainnya. Nah, itu Miftah dari Sa'adah. Oleh karena itu tidak perlu lagi disebutkan di sini. Ibnul Qayyim, kalau misalnya al-Jauziyahnya dihapus jadinya Ibnul Qayyim pakai lam alif lam. Kalau misalnya dengan al-Jauziyah maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu semua ada maknanya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kenapa disebut Ibnu Qayyim? Ibnu kita tahu anak. Qayyim apa Qayyim? Qayyim itu pada zamannya di Damaskus itu disebut kepsek kalau sekarang. Kepala sekolah. Mudir gitu. Dan al-Jauziyah itu semacam madrasah. Jadi bapaknya itu adalah seorang Qayyim, seorang kepsek, seorang kepala sekolah. Bacanya seharusnya kepsek ya, bukan kepsek ya. Kepala sekolah kan, kepsek. Bapaknya itu kok iya. Jadi ada madrasah Al-Jauziyah. Insyaallah nanti insyaallah juga ada madrasah Al-Jaiziyah insyaallah. Madrasah Al-Jauziyah ini ya. Itu ada kepala sekolahnya dan kepala sekolahnya punya anak Muhammad, yaitu ini Ibnu Qayyim. Ya. Atau kadang dijuluki juga sebagai Syamsuddin. Itu Muhammad Ibnu Qayyim ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu jadi itu asal-usulnya. Jadi nama aslinya bukan Ibnu Qayyim, bukan. Tapi nama aslinya adalah Muhammad. Beliau termasuk referensi terbesar dan terpenting dalam pembahasan akhlak. Bahwa kitab-kitab akhlak beliau, tarbiyah dan penyucian diri jiwa, itu kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan hal ini itu banyak. Dan semuanya itu punya level masing-masing dalam menyentuh kalbu. Ya. Misalnya kita beliau yang paling kena dalam ini akhlak, tarbiyah, penyucian jiwa itu Al-Fawaid. Kemudian Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah menertibkannya menjadi Fawaidul Fawaid. Jadi Fawaidul Fawaid bukan dari judulnya Ibnu Qayyim. Makanya Al-Fawaid itu adalah satu genre gitu kan, satu aliran dalam penulisan kitab. Jadi ada penulisan kitab, metode menulis matan, seperti al-usul, asal-asal itu matan. Atau seperti al-qawaid, al-arba', atau seperti ar-risalah, al-fatawa, al-hamawiyah, atau ar-risalah, at-tadmuriyah. Itu matan yang enggak tebel-tebel amat, enggak kalau misalnya at-tadmuriyah tebel ya. Yang tipis, segini doang, matan, misalnya matan Abi Syuja' yang akan kita pelajari Rabu, misalnya, dan lain-lain. Ada juga metode menulis kitab seperti ini. Ya, ini seperti ini kitab. Ada juga metode menulis kitab-kitab bersanad, yaitu hadis atau kalam-kalam dengan sanadnya disampaikan dari ini dari itu. Nah, juga ada kitab metode penulisannya itu metode al-fawaid, yaitu isinya adalah rangkuman-rangkuman dari pemikiran hidup penulis. Dirangkum benar-benar difikirkan kemudian ditulis. Jadi al-fawaid yaitu kumpulan faedah-faedah kehidupan. Al-fawaid ya. Jadi al-fawaid dengan ad-dawa-dawa walaupun sama yaitu berkaitan dengan penyucian jiwa, tarbiyah, akhlak, tauhid. Tapi al-fawaid memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kitab-kitab tazkiyatun nufus lain yang milik Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, al-fawaid itu jauh lebih kuat. Ya, tapi bukan berarti ad-dawa-dawa itu enggak begitu, enggak. Justru ad-dawa-dawa ini juga sangat luas cakupannya nanti. Ya, di antara kitab lainnya selain Al-Fawaid adalah Ighwasatul Lafan. Ighwasatul Lafan itu berkaitan dengan penyucian jiwa juga. Namun sebagaimana biasanya Ibnu Qayyim yang beliau adalah seorang alama, banyak memiliki ilmu dari berbagai cabang disiplin, beliau membalut antara kitab-kitab tazkiyah dan tuhfus itu dengan adanya pewarnaan fikih kadang-kadang. Nah, jadi itu satu lafan itu berkaitan dengan misalnya tentang bermuamalah dengan orang-orang kufar, bagaimana Yahudi, penyimpangan mereka dan sebagainya. Juga kitab di antara kitab yang termasuk kuat dalam tazkiyatun nufus itu adalah kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, kalau misalnya kita pernah mendengar, yaitu dia mensyarah kitab Manazilus Sa'irin, kitab sufi, kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagian ulama mentanbih agar kita jangan membaca kitab Madarijus Salikin. Sebagian ulama, di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir. Tapi sebagian ulama menganjurkan bagi orang yang memang sudah punya keahlian dalam bahasa dan juga dalam masalah tasawuf itu membaca kitab Madarijus Salikin. Tapi memang kitab Madarijus Salikin itu kitab yang sangat kuat. Kitab yang sangat kuat dan bahasanya benar-benar tinggi. Ya. Tapi kena. Ada Madarijus Salikin 4 jilid. terjemahan dari Mandarin Salikin juga ada. Ada yang versi ringkasan, yaitu Pustaka Al-Kautsar. Ada versi full, lupa pustaka siapa, 2 jilid tebal-tebal. Tapi itu dari Salikin tidak direkomendasikan untuk dibaca. Ya, itu kitab yang sofistik sebenarnya, dari segi bahasa itu sofistik. Tetapi dibalut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga bahkan di dalamnya ada beberapa permasalahan fikih berkaitan dengan jihad, lain-lain. Itu dibahas oleh Ibnu Qayyim, saking luasnya ilmunya. Walaupun sebagian ulama mentahdir dari membaca kitab tersebut, tetapi bagaimanapun kitab tersebut tetap benar-benar dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sekarang. Karena apa? Karena banyak sekali definisi-definisi tentang istilah-istilah dalam tazkiyatun nufus, seperti apa arti muraqabah, apa arti sober, itu banyak digelontorkan, itu dipakai sampai sekarang. Jadi Madarijus Salikin itu ibarat kitab kitab ensiklopedia tazkiyatun nufus dengan gaya bahasa sofistik. Kitab ensiklopedia tazkiyatun nufus dengan gaya bahasa sofistik. Jadi agak kesufian. Ya, itu Madarijus Salikin. Padahal itu hanya untuk menjelaskan pendalaman makna tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, langsung 4 jilid digelontorkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Manazil Sa'irin itu kitab sufi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengkritisi beberapa poin, banyak dari poin-poin kitab Manazil Sa'irin sambil mensyarah. Ya, seperti itu ya. Terkadang Anda melihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berbicara tentang doa di kitab Ad-Dawa-Dawa ini. Jadi ini secara ringkas beliau rahimahullah menyebutkan konten dalam kitab Ad-Dawa-Dawa. Berbicara tentang doa, urgensinya, seberapa besar kebutuhan manusia terhadapnya, serta kaitannya dengan takdir. Terkadang Anda melihatnya tengah membicarakan maksiat dan dampak negatifnya, serta dosa-dosa dan bahayanya. Lalu beliau membahasnya dengan panjang lebar. Ini nanti maksiat, setelah pembahasan tentang doa selesai, baru kita menuju ke pembahasan tentang maksiat dan dampaknya. Kemudian terkadang Anda melihatnya membicarakan tentang kesyirikan dan bentuknya, baik syirik dalam perbuatan, perkataan, iradah, yaitu kehendak, ataupun niat. Kemudian beliau membahas kemusyrikan kaum Nasrani, serta kemusyrikan orang-orang yang mengambil perantara juga syafaat dalam ibadah mereka. Jadi sebenarnya Ad-Dawa-Dawa ini kitab yang berkaitan juga erat dengan tauhid. Ya. Jadi untuk jangan salah, kalau misalnya kita, apakah di dalam nyantaran weekdays ini ada kajian tauhid? Ada nggak? Sangat kental dari kajian tauhid. Ini kita Ad-Dawa-Dawa ini sangat kental dengan tauhid. Kalau misalnya itu nanti perhatikan banyak sekali ayat-ayat. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan kita dipercepat oleh Allah dapat bukunya insya Allah. Itu berkaitan erat dengan tauhid, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam nyantren weekdays itu kita membalance juga ada bagian dari tauhid juga tafsir, kita nggak punya tafsir ya. Tapi insya Allah nanti Sahih Bukhari itu kan kita pertama kitab Badul Wahyi dan kemudian kan kitab iman setelah itu. Nah itu kan berkaitan dengan akidah benar-benar. Ya. Jadi akidah itu nggak mesti dengan judul buku yang harus akidah atau gimana, nggak harus. Tetapi kita bisa mengambil kitab-kitab tazkiyatun nufus yang sangat syarat akan pembahasan akidah itu bisa. Dan ini sesuai dengan saran dari Mas Habibie, alhamdulillah. Kemudian terkadang Anda melihatnya membicarakan dosa-dosa besar, kabair, dan dampak kerusakannya, mafasid dari kabair. Setelah itu beliau menyebutkan kezaliman, pembunuhan, perzinahan, ya. Itu nanti ada, dan ada jauh sekali, masih jauh. Terkadang Anda melihatnya berbicara tentang pintu-pintu kemaksiatan, baik berupa pikiran, perkataan, langkah, dan lain-lain. Terkadang Anda melihatnya membicarakan homoseksual. Nah, ini menarik. Kitab Ad-Dawa-Dawa yang tadinya kitab tauhid beralih kepada kitab perdata. Kitab yang berkaitan dengan homoseksual. Tapi inilah kitab tazkiyatun nufus. Karena homoseksual itu sangat berkaitan dengan jiwa, kejiwaan. Makanya di bab ke 19 ya. IX ini 19 ya. Oh, SIS itu 19. Iya. Kitab ke-9 itu ada berkaitan al-ishq. Al-ishq itu mabuk asmara. Nah, ini buat yang bujang atau para duda, ini cocok ini. Al-ishq ini mabuk asmara. Ya kan? Halaman 469 itu kerusakan jangka pendek dan jangka panjang karena kasmaran dengan idola. Ini anak kasih tahu dari. Ya, mudah-mudahan dipercepat supaya kita punya semua insyaallah ya. Nah, juga persetubuhan dengan binatang, bayangkan. Kitab Tazkiyatun Nufus juga membahas tentang apa yang pernah terjadi di Bogor misalnya, yaitu siswa sekolah menyetubuhi binatang kambing, ada seperti itu kan. Ini 700 tahun lalu beliau sudah membahas ini. Kemudian tingkatan cinta, marotibul hub, tingkatan cinta. Ada kitab beliau namanya Raudhatul Muhibbin. Khusus tentang ngomongin tentang cinta tok gitu. Tentang cinta-cintaan dengan puisi-puisinya. Dengan syair-syairnya, Masya Allah. Itulah Nuqaimul Jauziyah. Luas, luas ilmunya. Jadi beliau juga ada seorang psikiater juga. Seorang yang paham ilmu psikologi juga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan dampak negatif dari mencintai idolanya. Nah, ini buat yang misalnya suka barat, suka Korea, suka ini, itu layak untuk ini. Misalnya Mas Ari suka Korea gitu kan, kan gak cocok banget. Demikianlah, begitu banyak permasalahan yang disebutkan Ibnu Qayyim secara panjang lebar. Beliau memaparkan berbagai hal, baik yang tersirat itu secara batin, itu secara takwilan, maupun yang tersurat dari hakikat ilmu, disertai dengan penjelasan tentang pengawasan dan pengoreksian ulang terhadap jiwa. Semua pembahasan tersebut akan menjadikan penuntut ilmu tidak mungkin tidak pasti membutuhkan kitab ini. Tidak mungkin tidak pasti membutuhkan kitab ini. Itu yang disebut thalibul ilm, itu adalah mereka yang benar-benar mencari ilmu dan konsisten di dalam mencari ilmu. Tidak hanya musiman. Musiman itu bukan thalibul ilm ya. Pencari ilmu musiman itu bukan thalibul ilm. Itu di musimnya aja, ketika banyak orang yang mencari ilmu, dia ikutan mencari ilmu. Ini bukan thalibul ilm. Jadi thalibul ilm itu yang tiap hari alhamdulillah benar-benar mencari ilmu, terutama para pemuda ya. Kitab ini dicetak berulang kali. Awalnya tahun 1282 Hijriah di Mesir. Lalu dicetak lagi oleh penerbit lainnya pada tahun 1346 Hijriah juga di Mesir. Adapun judul yang tercantum dalam dua cetakan tersebut adalah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa Asy-Syafi. Anid-Dawa Asy-Syafi. Jadi ini kitab, kalau misalnya kita pernah mendengar kitab Al-Jawab Al-Kafi, itu hakikatnya adalah kitab ada wa dawa itu sendiri. Dari awal sampai akhir itu persis kitab ada wa dawa. Jadi ada wa dawa punya dua nama, ada wa dawa dan al-jawab al-kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi. Anid dawa asy-syafi. Jadi al-jawab al-kafi artinya jawaban yang mencukupkan. Liman sa'ala, bagi siapa yang bertanya, 'anid dawa asy-syafi. 'Anid dawa asy-syafi. Tentang ad-dawa artinya tanpa peduli. Obat yang asy-syafi menyembuhkan. Ya. Di tahun 1377 Hijriah, kitab ini dicetak kembali di Mesir dengan judul Ad-Dawa dengan tahqiq Ustaz Muhyiddin Abdul Hamid. Ustaz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Selaku penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak pernah memberi judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut, Masya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah beliau. Hebat kan? Kalau orang zaman sekarang, udah ini, itu harus benar-benar istikharah dulu, mau judul apa ya kan? Sampai repot-repot. Karena berharga sekali. Tapi kok bagi Ibnu Qayyim yang udah terbiasa nulis, apaan aja lah. Gak usah di, gak dinamain, gak diberi judul bahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah beliau. Kedua judul tersebut diberikan untuk sebuah karya yang sama, yaitu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim sebagai jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Jadi kadang-kadang para ulama sendiri, kalau misalnya kitab tersebut tidak ada judulnya, ya diberi judul oleh mereka. Seperti kitabnya Ar-Risalah karya Al-Um, karya Imam Syafi'i, itu Ar-Risalah itu juga tidak, bukan dari Imam Syafi'i nama kitab tersebut. Tapi dari orang-orang setelahnya. Karena itu risalah untuk Abdurrahman bin Al-Mahdi. ya, kaidah-kaidah usul fikih pertama itu ditulis. Ya, jadi kadang para ulama menulis kitab tanpa adanya judul tertentu, kemudian orang-orang setelahnya lah yang memberikan judul yang dikira tepat. Dan memang judul ada wa dawa atau al jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa isyafi, itu juga cocok dengan ini, karena apa? Aslinya ini adalah risalah atau jawaban fatwa, yaitu dari satu pertanyaan. Jadi ditanya satu pertanyaan, jawabannya segini. Dibantai langsung ya. itu para ulama, itu memang metodenya ulama semisal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Antum lihat risalah al-Fatawa al-Hamawiyah. Itu seperti ini modelnya. Jadi cuma pertanyaan dari orang, kemudian dijawab, digelontorkan panjang-panjang sampai mungkin setengahnya ini ya. Dijawab oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan masalah akidah, membantah Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya. Kemudian sampai mana kita? Kedua judul tersebut sudah ya. Sebagai udah korelasi. Jadi kitab ini jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Cuman ngejawab, cuma jawaban aja. Oh, kita kan jawabnya pengen ya atau tidak, terus dalil udah gitu aja. Ini enggak, di semuanya sampai masalah homo pun dibahas. Homo, persidahan, persetubuhan dengan tubuh, persetubuhan dengan tubuh binatang dan semacamnya. Jadi macam-macam. Hah? Itu nanti lihat. Nanti akan kita tahu soalnya. Korelasi makna, keterkaitan makna antara kedua judul tersebut dengan isi kitab ini tampak jelas, meskipun judul ada wa dawa lebih masyhur. Ayo kalau kita sekarang misalnya kita mengkaji kitab Al-Jawab Al-Kahfi. Orang-orang pada bingung, Al-Jawab Al-Kahfi, belum pernah dengar. Tapi kalau misalnya kita bilang, kita akan membahas kitab Adda wa Dawa, langsung kan, terutama para akhwat itu langsung. Seperti teriak histeris itu, wah gitu. Ya, karena Adda wa Dawa itu populer di kalangan sekarang itu sangat, alhamdulillah di kalangan tulabul ilm sangat populer. Populer walaupun sebagian besar sebenarnya gak ngerti apa sih isinya, gak tahu. Cuman karena populernya itu, ya, maka mereka histeris kadang-kadang lihat Adda wa Dawa. Sebab judul tersebut dikuatkan oleh para penyusun biografi beliau, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, Imam Ibnu Al-Ahmad, Ibnu Al-Ammad dalam Asy-Syadzarat, dan Imam Asy-Syaukani dalam Al-Badrut Thali'. Sebagian penulis, baik penulis klasik maupun kontemporer, benar-benar telah salah sangka ketika menganggap dua judul ini sebagai dua kitab yang berbeda. Di antara ulama yang menyangka demikian adalah Haji Khalifah. Haji Khalifah ini bukan orang RT sebelah. Haji Khalifah, Haji siapa, Haji Ali, gitu. Enggak. Tapi nama ulama dalam kitab Kashfudhunun. Ini kitab Kashfudhunun, kitab yang secara khusus membahas tentang kitab-kitab dan para ulama. Jadi kitab yang membahas tentang kitab-kitab dan para ulama penulisnya. An-Nadawi dalam Rijalul Fikr wa Da'wah An-Nadawi, itu ulama sejarah. Serta penulis-penulis lainnya. Peran saya kali ini adalah mentahkik, meneliti, ya, kemudian mengomentari, serta mentakhrij hadis-hadis kitab ini. Nanti kita akan tahu bahwasanya dalam kitab ini tidak sedikit hadis-hadis dhaif yang mungkin maksudnya dianggap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai hadis-hadis dhaif yang boleh untuk disebarkan. Mungkin hadis-hadis dhaif yang ada asalnya secara makna. Ya, jadi kita tidak langsung menuduh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai ulama yang tidak mengerti hadis. Justru beliau ahli hadis, lebih mengerti hadis dibandingkan orang-orang yang mengklaim mengerti hadis gitu. Saya merasa telah memberi berbagai hal yang membuat kitab ini menjadi lebih baik insyaallah dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya, khususnya terhadap beberapa cetakan yang ternyata telah ditahkik dan ditakhrij penerbitnya. Saya tidak memusingkan hal tersebut dan tidak akan mengulas atau mengkritisinya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada syekh yang bersangkutan. Sebagai penutup doa kami adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditulis pada 1416 Hijriah, berarti sekitar 20 tahun lalu. Karena sekarang 1436 ya. 20 tahun lalu. Hafizullah, Masya Allah. Udah lama berarti ya. Baik, kita langsung ke pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Mutqin, Al-Hafiz, Sang Kritikus Ulung. Baca ulung ya, bukan ulung. Sang Kritikus Ulung Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakar, atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini Syekhul Islam, kita tahu Syekhul Islam. Syekhnya Islam maksudnya orang yang benar-benar berjasa terhadap Islam dengan keilmuan yang luas. Itu yang membangkitkan mentajdid Islam ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga bisa Syekhul Islam lainnya. Syekhul Islam Ibnu Rajab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan para Syekhul Islam lainnya. Banyak Syekhul Islam itu adalah julukan. Tapi ketika dimutlakan, maka Syekhul Islam yang dikenal adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi pada dasarnya banyak sekali ulama yang dijuluki atau digelari Syekhul Islam. Banyak yang enggak kita kenal. Kalau antum lihat kitab Syiar A'lam An-Nubala, itu banyak ulama-ulama yang kita sendiri enggak kenal apa karya mereka, tapi kok dijuluki Syekhul Islam. Ya. Tapi pada masanya itu memang jasanya besar. Ya. Karena memang karya-karyanya mungkin udah tertimbun atau tidak diangkat oleh orang zaman sekarang, makanya enggak dikenal oleh kita. Al-Imam, jelas Al-Imam. Al-Allamah, tadi kita sudah mempelajari. Al-Mutqin, apa arti Al-Mutqin? Orang yang sangat kuat keilmuannya. Mutqin itu kuat secara detail. Rasikh dia. Ilmunya itu rasikh, yaitu tertancap benar-benar mutqin. Sebenarnya mutqin orang yang misalnya ketika dia menghafal, besoknya dia mempresentasikan hafalannya itu benar-benar persis seperti yang dihafal, itu mutqin. Itqan gitu. Ya. Kemudian al-hafiz yaitu penghafal hadis, bukan hanya Al-Qur'an. Sang kritikus ulung, kritikus dalam bidang akidah, dalam bidang hadis ya, dan juga dalam bidang fikih. Yaitu Syamsuddin di sini laqab ya, Abu Abdullah kunyah. Adapun Muhammad nama aslinya bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar, atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tadi kita sudah bahas tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah asal-usulnya. Sudah kita bahas tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepadanya. Suatu ketika mendapat pertanyaan. Nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya dua paragraf toh. Ya kan? Apa nasihat dan saran para ulama? Semoga Allah meridhai mereka. Apa nasihat mereka dan saran dari mereka kepada seseorang yang tengah ditimpa suatu cobaan? Dan orang itu menyadari apabila cobaan itu terus berlangsung, maka ia akan merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya. Namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimanakah cara menghindari dan menyingkirkan cobaan itu? Jadi itu pertanyaannya udah. Ya kan? Udah itu aja. Pertanya, orang ini lagi ada yang galau nih, ya kan? Kemudian dia berusaha untuk berjuang, tapi semakin besar kegalauannya, cobaannya itu. Nah, gimana sih pesan dan saran dari ulama untuk menyingkirkan dan menghindari hal semacam itu? Udah gitu, langsung dibantai lah itu. Satu kitab. Ya, Masya Allah kan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Ini kok sekarang, kitab ini makanya cocok untuk orang-orang sekarang. Sekarang itu bencana di mana-mana, ya, baik berupa fisik atau makna, bencana di mana-mana. Maka kitab ini vital sekali. Kitab Tazkiyatun Nufus macam ini vital sekali, baik untuk orang awam bahkan juga untuk tulabul ilm. Tulabul ilm misalnya antum meneliti kitab-kitab hadis, meneliti kitab-kitab Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, mata perbandingan, itu dengan repotnya itu kan. Kalau antum tidak diimbangi dengan menelaah kitab-kitab Tazkiyatun Nufus yang meringankan atau membuat kalbu itu lebih ringan dan enak, itu antum bakal jadi keras kalbunya. Walaupun antum meneliti kitab-kitab tafsir bahkan. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu berat, berat. Kalau tidak diringankan dan tidak dinetralisir dengan tazkiyah nufus seperti ini, itu bakal jadi kosotul kalbu. Bakal, makanya ada orang pintar tapi kok sombong, atau ada orang pintar tapi nyeleneh, itu karena gak diimbangi dengan kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus itu berkaitan dengan akhlak, dan Tazkiyatun Nufus itu sangat erat kaitannya pasti dengan tauhid, ya, pasti dengan tauhid kaitannya. Makanya orang yang membahas Tazkiyatun Nufus itu imma dia membahas akhlak, imma dia membahas tauhid, gak membahas yang lainnya, pasti gitu, ya kan? Atau misalnya membahas tentang muraqabah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita semua, itu kan tentang tauhid. Makanya kadang dalam kurikulum SD atau SMP itu ada kurikulum akidah akhlak. Ya, itu tazkiyah nufus itu. Alhamdulillah kitabnya bukan Madarijus Salikin waktu SD ya. Kalau misalnya itu enggak bisa. Tapi peran dari kitab-kitab tazkiyah nufus yang ada sekarang itu banyak diambil dari kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebenarnya. Secara enggak langsung tersebar. Jadi saking berkahnya. Ya. Baik, beliau kemudian nih jawabannya. Jadi berilah fatwa kepada kita. Ya, fatwanya satu kitab. Beliau kemudian menulis jawaban. Alhamdulillah. Amma ba'd. Udah gitu. Jadi di sini beliau hanya alhamdulillah. Amma ba'd. Itu apa mukaddimahnya begitu. Setelah itu langsung dijabarin satu kitab. Dalam Sahih Al-Bukhari sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih dengan lafaz yang persis dengan pernyataan di atas, yaitu hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaa." Ini hafalkan. Hafalkan ya. Hafalkan, ini hadis Nabi nih, bukan perkataan siapa-siapa. "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaa." Dua kalimat aja kita menghafal ini dengan metode satu kalimat dulu kemudian satu kalimat lainnya. "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan." Ma anzalallahu da'an artinya ma tidaklah. Anzalallah, Allah anzala, menurunkan. Jadi jangan samakan antara nazala dengan anzala, beda. Nazala artinya turun, tapi anzala artinya menurunkan. Tidaklah Allah menurunkan da'an, tanpa alif lam mutlak berarti da'an suatu penyakit. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit. Ini da berarti artinya penyakit. Da artinya penyakit. Dawa artinya obat. Ma anzalallahu da'an, empat kata. Sudah selesai kan? Ma anzalallahu da'an illa, kecuali atau melainkan, anzalalahu syifa'an. Anzala dia juga menurunkan lahu baginya. Hu di sini kembali ke mana? Da'an. Jadi ma anzalallahu da'an illa anzala li ada untuk penyakit tersebut syifaan obatnya. Ya. Itu hafalkan. Ini kaidah. Kaidah untuk semua hal penyakit, penyakit jiwa atau penyakit fisik. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, wabah atau apa, pasti ada obatnya. Dan penyakit jiwa itu semua obatnya itu nanti di Al-Qur'an. Pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an. Baik. Sudah itu jelas. Berarti kita udah hafal satu hadis. Udah hafal Mas Ari? Dicoba. Jangan senyum aja, harus coba. Ayo. Ma'an. Da'annya hilang. Dengan menghafal dengan paham. Ma'an sallallahu da'an. Da'an illa lahu. Lahu. Alhamdulillah. Mas Afri, ya, coba. Jangan lihat. Enggak, jangan lihat. Ayo. Illa anzalallahu syifaan. Mas Albi, coba. Alhamdulillah. Mas Dimas. Mas Nurdin, ma anzalallahu, jani singkat, ma anzalallahu illa anzalallahu, alhamdulillah, di murja lagi. Mas Alam, Mas Nurhadi, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini bagus sekali. Ya, disebutkan juga dalam Sahih Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa." Ini juga bisa antum menghafal. Misalnya cuman antum menghafalnya cuman likulli da'in dawa, itu sudah hafalan hadis Nabi sebenarnya. Ya kan? Dan itu kaidah gitu loh. Bukan kalimat yang sembarangan ini. Likulli da'in dawa. Kita mengimani enggak kalimat ini? Kita imani. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau misalnya nanti antum tadi antum keberatan, oh berat sekali, ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa, berat sekali, masya Allah, 8 kata atau 9 kata, berat sekali. Tapi antum bisa, likul lidain dawa, udah sih. Dawa-dawa gitu kan. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila fa'idha usiba dawa udda, jika obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, matching gitu kan. Obatnya matching dengan penyakit itu, baru abi iznillah, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau misal ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman keterbalikannya, adapun jika obat tersebut tidak cocok, maka justru ia tambah parah gitu kan. Iya. Jadi ini kaidah. Antum mau hafal ini enggak wajib dihafal, yang penting yang tadi udah dihafal, ma'an sallallahu da'an illa anzalahu syifaan. Harus dihafal itu ya, kaidah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usama bin Syarik bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaa. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lain. Kalau antum menghafalkan hadis ini, ini juga bagus untuk perbendaharaan kosakata antum. Hafalan-hafalan yang antum hafal dari bahasa Arab, dari hadis atau ayat, itu kelak akan sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan bahasa Arab antum, yakin. Semakin banyak kosakata yang antum punya nanti, dan semakin mudah mengaplikasikannya. Itu diantara keberkahan bahasa Arab, diantara keberkahan menghafal ayat atau hadis Nabi. Dan usahakan jangan menghafal sendirian tanpa ada koreksi dari orang. Takutnya apa? Nanti antum salah dalam membaca. Seperti nanti Mas Nurin tadi, ma'anzalahu da'an. Hu di sini singkatan dari Allahu, gitu kan? Gak boleh seperti itu. Jadi takutnya kalau kebiasaan nanti antum ceramah khutbah Jumat atau ngisi di tabligh akbar, antum salah dalam. siapa di sini mau ngisi tabligh akbar? Gak ada. Nanti antum salah dalam mengucapkan ayat-ayat atau hadis, ya. Dalam lafal lain disebutkan, innallaha lam yadu' da'an illa wadu'a lahu syifa'an aw dawa'an illa da'an wahida. Faqalu ya Rasulullah, ma huwa? Qal al-haram. Sungguh Allah tidak meletakkan penyakit melainkan Dia juga meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Para sahabat bertanya, penyakit apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketuaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa di sini? Ketuaan disifati oleh Rasulullah itu seperti penyakit, sebagai penyakit. Maksudnya di sini ketuaan secara zat itu bukan penyakit, melainkan dia masa, melainkan dia proses penuaan aja. Tapi ketuaan itu adalah gerbang menuju banyaknya penyakit. Makanya disifati sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena memang udah nasib gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya bukan ketuaan itu adalah penyakit. Maksudnya adalah ketuaan itulah gerbang banyaknya penyakit menujunya. Ya, gitu ya. Yang tentu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Ya. Bagaimana mungkin bisa dihilangkan orang-orang udah tua ketuaan? Ya udah enggak bisa dihilangkan ketuaannya. Sebagaimana bayi kemudaan juga tidak bisa dihilangkan, tiba-tiba harus menjadi tua gitu aja enggak bisa. Jadi memang itu bagiannya, nasibnya. At-Tirmidzi berkomentar, hadis ini sahih. Dalil-dalil tersebut mencakup semua penyakit yang terdapat di, pertama, kolbu, ya. Kolbu itu pusat untuk seluruh anggota tubuh. Kemudian ruh, kejiwaan. Walaupun kadang bisa disamakan antara kolbu dengan ruh ini, tapi ada perbedaan. Kolbu itu ada bentuk fisiknya. Apun roh tidak ada bentuk fisiknya secara zahir gitu. Tapi kolbu kan jantung. jantung benar, jantung dia ada sifat maknawi tapi juga berfisik dia, jantung ini. Beda dengan ruh. Ruh kita wallahu alam. Ya. Kemudian badan. Jadi tiga hal, penyakit di kalbu, penyakit di ruh kita, penyakit di badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyatakan bahwa al-jahl itu adalah kebodohan. Al-ai, yaitu kebodohan. Adalah suatu penyakit. Ketidaktahuan itu sebenarnya suatu penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahwa syifa'ul ai adalah bertanya kepada ulama. Yaitu obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Walaupun kadang jawabannya belum mengobati, tetapi minimal berusaha untuk mengobati kebodohannya. Jadi itu, kita sampai halaman 6 ini aja karena waktu sudah mau habis. Insyaallah gitu, pekan depan hari Senin insyaallah kita akan memulai halaman ke-7 dan perjalanan kita dalam ad-da'wah itu jauh panjang sekali ya. Karena ini sekali seminggu ya. Jadi bagaimanapun yang penting, walaupun seminggu sekali, yang penting kita ada kajian tentang tazkiyatun nufus dan berkaitan dengan tauhid insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada jam 6 sekitar 4 atau 3 menit lagi kita akan belajar durus al-lughah al-arabiyah insyaallah.